Dan ini menunjukkan pembenaran atau menunjukkan dalil atas apa yang disebutkan oleh Imam Al-Juri di awal, bahwa Allah memilih sengaja, mengkhususkan, mengistimewakan manusia-manusia tertentu dengan ilmu, dengan fiqh. Manhum al-ulama, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Ta'ala. Yuridu bihim khaira. Kemudian dibawakan lagi sanad oleh beliau, akhbarana Abu Bakr, qala akhbarana Abu Ja'far Ahmad ibn Yahya al-Halwani, qala akhbarana al-Haytham ibn Kharijah, qala akhbarana Rasdain ibn Sa'ad an Abdullah ibn al-Walid al-Tujibi an Abi Hafsin haddathahu أنه سمع أنس رضي الله عنه أنس بن مالك يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فإذا انطمست النجوم يوشك أن تضل الهدى. Disebutkan hadisnya dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW bersabda, sungguhnya permisalan para ulama di muka bumi seperti permisalan bintang-bintang di langit. Yuhtada biha, dijadikan sebagai petunjuk arah. Di dalam kegelapan daratan dan kegelapan lautan. Fa'idhan tamasatin nujum, kalau bintang-bintang itu sirna, lenyap atau tertutup dengan awan gelap, yushik antadillal huda, sebentar lagi akan tersesat mereka-mereka yang tadi mengambil petunjuk. Begitu tidak ada bintang, bingung mereka. Dan ini sama semakna dengan apa yang sudah lewat, bahwasanya kalau ada bintang-bintang, maka para nelayan di dalam kegelapan tengah lautan, mereka ihtadau, terbimbing, jadi terbimbing ke arah yang benar, tahu mana barat, mana timur. Tetapi ketika panasat, tahayyaru, mereka pun bingung, mau kemana. Wahakadhal ulama, demikian pula para ulama, kalau mereka ada, ihtadau, manusia terbimbing, terarah dengan bimbingan-bimbingan mereka, karena seakan-akan jalannya menjadi terang benderang karena ada pelita-pelita umat. Tetapi falamma intamasat, ketika pelita-pelita tadi sirna dengan wafatnya mereka, tahayyaru, maka manusia pun bingung. Qadirina azakumullah, sampai-sampai ucapan Al-Hasan Al-Basri, ada yang keras sekali menyatakan, laulal ulama lakana an-nasu kal bahaim, sebagaimana dinukil dalam kitab Lamudurrin Mansur. Laulal ulama lakana an-nasu kal bahaim, kalau saja bukan karena para ulama, niscaya manusia itu seperti binatang ternak. Karena bila na'azakumullah, dan ini tidak terlalu keras, wajar. Mengapa demikian? Karena yang namanya binatang ternak tidak terbimbing. Dia tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Dia tidak tahu mana yang boleh dinikahi dan mana yang tidak boleh dinikahi. Dia tidak peduli. Ada makanan di hadapannya, dia akan makan. Sapi tidak akan tanya, ini punya siapa? Tidak akan. Langsung dimakan. Dan kalau ada lawan jenisnya, langsung dikawini oleh dia. Enggak tanya ini mahram atau bukan mahram. Maka kalau manusia tidak dibimbing oleh para ulama dengan ilmu yang mereka bawa, lakana an-nasu kal bahaim, maka niscaya mereka seperti sapi. Astagfirullah. Dia akan makan semua halal maupun haram, tidak peduli. Dan dia akan berzina sama seluruh manusia, dia enggak peduli ya mahram atau bukan mahram. Dan gak mengerti bagaimana cara menikah. Qul inna a'udzu bikum min syarri ma khalaq, tanpa bimbingan ilmu. Laulal ulama lakana an-nasu kal bahaim. Qala akhbarana Abu Bakr, qala akhbarana Abu Bakr Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Humaid al-Wasiti, qala akhbarana Zuhair ibn Muhammad, qala akhbarana al-Hasan ibn Musa, qala akhbarana Hammad ibn Salamah an Humaid an al-Hasan anna Abu Darda, bahwa Abu Darda qala, beliau berkata, matharul ulama fin nasi kamathalin nujum fis sama yuhtada biha. Permisalan para ulama, kata Abu Darda, seperti bintang-bintang di langit. Yuhtada biha, dijadikan sebagai petunjuk arah. Kalau bintang-bintang sebagai petunjuk arah yang zahir, yang hissi, yang benar-benar arah mana timur mana barat. Tetapi kalau para ulama juga petunjuk arah, tapi yang maknawi. Maknawi, yakni arah menuju surga, arah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun enggak ada hissinya. Hissinya mana, jalannya yang mana? Tidak bisa diraba yang mana jalannya. Tetapi secara maknawi memang itu jalan. Memang jalan secara maknawi. Artinya amalan-amalan apa yang dikerjakan untuk menuju jannah? Amalan-amalan apa yang harus kita kerjakan untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Para sama, ya. Jalan juga tetapi maknawi. Maka permisalan para ulama seperti bintang-bintang, dua-duanya sama-sama sebagai petunjuk arah. Tetapi bintang-bintang itu hissi, benar-benar arah yang seperti kita pahami. Adapun para ulama petunjuk arah secara maknawi. Barakallahu fikum. Qala akhbarana Abu Bakr, qala akhbarana Abu Bakr aydan, qala akhbarana Zuhair ibn Muhammad anba'ana Ya'la ibn Ubaid, qala akhbarana Muhammad ibn Ishaq al-ammihi Musa ibn Yasa, qala balaghana anna Salman al-Farisi kataba ila Abi Darda. Diriwayatkan dengan sanad ini bahwasanya Salman al-Farisi menulis surat kepada Abu Darda. Isinya menyatakan innal ilma kalyanabi', sesungguhnya ilmu itu seperti mata air, mata air. Yaghshin nasa fa yahtalijuhu hadha wa hadha, yang menutup manusia sehingga manusia masuk ke dalamnya, yang ini maupun yang itu, masuk mata air saja. Wa hadza yanfa'u Allah bihi ghairu wahid, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada tidak satu orang, berarti kepada banyak orang. Wa anna hikmah la yutakallam biha kajasadin la ruh, dan bahwasanya yang namanya hikmah kalau tidak disampaikan, enggak dibicarakan, kajasadin la ruha fi, kajasadin la ruha fi, tidak ada ruh padanya, seperti jasad enggak ada ruh. Kayak apa itu? Jasad tanpa ruh itu seperti onggokan daging yang la syai, la yataharrak wala yatakallam wala yufid ghairahu wala yastafid, tidak bisa mengambil faedah, enggak bisa memberikan faedah, enggak bisa bergerak, enggak bisa berjalan, enggak bisa apapun. Jasad bila ruh. Hikmah la yutakallam biha, hikmah yang tidak disampaikan, tidak dibicarakan, enggak ditegakkan, seperti jasad tanpa ruh. Wa inna ilman la yukhraj kakanzin la yunfaq, dan ilmu kalau tidak disampaikan seperti perbendaharaan harta yang tidak diinfakkan. Kan la yunfak, perbendaharaan harta yang tidak diinfakkan tidak barokah. Demikian pula ilmu yang tidak disampaikan enggak barokah. Bahkan terancam man katama ilman nafi'an alzamahu bilijamin min nar. Al-jamahu bilijamin minnar. Siapa yang menyembunyikan ilmu yang bermanfaat, maka dia akan dililit dengan lilitan api neraka. Maka barakallahu fikum. Al-ilmu yang la yukhraj, yang tidak dikeluarkan, tidak disampaikan, kakanzin la yunfaq, seperti perbendaharaan harta yang tidak diinfakkan padanya. Tidak barakah. Qanibirina azakullakum muslim yang sahramati. Sekian banyak orang-orang berilmu, tetapi sungguh menyedihkan. Sakit, diam. Dikira kalau diam, tidak menyampaikan kebenaran, tidak menegakkan kebenaran, tidak menerangkan yang ini munkar, yang ini adalah ma'ruf, enggak menerangkan yang ini hak, yang ini batil, enggak menerangkan yang ini ahlul haqqi, yang ini ahlul batil, enggak menerangkan yang ini ahlul sunnah, yang ini ahlul dalal, ahlul hawa. Maka orang seperti ini, barakallahu fikum, seperti syaitanun akhras, dikira bahwa itu tidak mengapa, atau tidak ada apa-apanya. Wallah, itu barakallahu fikum mengerikan. Perkara yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, syaitanun akhras, fa inna bil lisani afatan. Karena lidah ini memiliki dua afat, dua kejelekan. Kejelekan berbicara dan kejelekan diam. Kapan dia jelek ketika berbicara? Kalau berbicara kebatilan-kebatilan, berbicara dengan kesesatan-kesesatan, berbicara dengan kedustaan-kedustaan, berbicara dengan penipuan-penipuan, maka mereka adalah orang-orang yang lisannya terkena afah, yaitu mengucapkan ucapan batil. Fahada syaitanun natiq, kata Ibnu Qayyim, dijuluki syaitan yang berbicara. Tetapi yang diam, wah, kata sufi, diam selamat. Kalau hadis menyatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau hadis menyatakan hendaklah berbicara dengan kebenaran, kalau tidak bisa diam. Tetapi mereka diam dari kebenaran. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, diam pun memiliki afah. Apa itu afahnya? Kalau dia dalam keadaan diam dari kemunkaran. Saya ulangi secara makna dari Ibnu Qayyim, diam dari kemunkaran, fa innahu syaitanun akhras. Karena yang diam dari kemunkaran, maka dia adalah setan bisu. Mana yang lebih jelek? Syaitan bisa ngomong apa setan yang bisu? Qul inna azakullahu kilahuma syarr, ahlahuma mur. Yang paling manisnya pahit. Ahlahumat mur, enggak ada yang baik. Setan ngomong mengerikan, setan bisu lebih-lebih lagi. Wa innama masalul muallim kamasali rajulin amila sirajan. Sesungguhnya permisalan seorang pengajar, permisalan seorang yang menyampaikan ilmu, itu seperti seseorang yang membuat pelita. Membuat pelita. Apa? Lampu minyak. Fitariqin muzlim, di jalan yang gelap. Yastadhi'u bihi man marra bih, maka niscaya orang yang lewat akan memanfaatkan cahayanya. Masya Allah, di sini terang. Karena ada orang tadi yang membuat pelita. Wa kullun yad'u ila al-khair, dan masing-masingnya mengajak kepada kebaikan. Qala rahimahullah, qala Muhammad bin Husain al-Ajuri rahimahullah, fama mannukum rahimakumullah bi tariqin fihi afat kathira wa yahtaju an-nas ila sulukihi fi lailatin dhulma. Bagaimana pendapat kalian kalau kalian rahimakumullah berjalan di jalan yang penuh gangguan-gangguan, penuh bahaya. Wa yatajun nas ila sulukihi, sedangkan manusia butuh untuk menjalaninya, atau mereka memang harus menjalani jalan itu. Fi lailatin dhulma, di dalam malam yang gelap. Fa in lam yakun fihi dhiya, kalau saja tidak ada cahaya. Wa illa tahayyaru, kalau saja ada cahaya, mereka bisa melihat mana afahnya, mana bahayanya. Oh, ini bahaya, ini bahaya, ini duri, ini onak, ini jurang, ini terlihat. Kalau ada cahaya. Wa illa tahayyaru, tetapi kalau tidak ada, tahayyaru, mereka bingung. Jalan penuh bahaya, tetapi gelap gulita. Fama dhannukum, kata Syekh al-Imam al-Ajurri, fama dhannukum rahimakumullah, bagaimana pendapat kalian rahimakumullah, kalau kalian terpaksa harus berjalan di jalan tersebut, dan memang kalian harus menjalaninya, tetapi gelap gulita, dan afat kezirah, gangguan-gangguan sangat banyak, bahaya-bahaya sangat banyak, fama dhannukum. Allah dikatakan faqayyadallah, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk mereka, lihat rahmat Allah Subhanahu wa taala, menetapkan untuk mereka para manusia tadi cahaya-cahaya untuk bisa menjalani dengan selamat dari mara bahaya. Qayyadalahum fihi masabihun tudhi'u lahum, Allah jadikan untuk mereka pelita-pelita yang bercahaya untuk memberikan cahaya pada mereka. Fasalakuhu ala salamati wal afiyah, akhirnya manusia bisa menjalaninya dengan selamat karena ada pelita-pelita yang menerangi, ada cahaya-cahaya yang menerangi, sehingga tahu mana bahaya maka dia hindari, mana jalan yang benar dia ikuti. Siapa cahaya-cahaya itu? Al-ulama, para ulama. ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا. Kemudian datang generasi dari manusia yang harus menjalaninya, maka mereka menjalani padanya. فبينما هم كذلك اذا طفئت المصابيح, ketika dia menjalaninya di tengah-tengah, tiba-tiba pelita tadi padam. فما ظنكم, bagaimana prasangka kalian? Bagaimana kira-kira orang yang berjalan tadi tiba-tiba gelap? Fabaqau fil dhulmah, maka mereka bingung dalam kegelapan tadi. Fama dhannukum bihim, bagaimana prasangka kalian tentang mereka ini yang berjalan dalam tengah kegelapan, tadinya ada pelita-pelita tiba-tiba padam. Hakadha al ulama, demikianlah para ulama di tengah-tengah manusia. Begitu ada para ulama, maka kita bisa berjalan dengan selamat. Ada cahaya. Kaif syekh, mana yang halal, mana yang haram. Kemana kami harus berjalan, mana yang harus kami kerjakan. Apa fatwamu, barakallahu fikum, aftuna ma'jurin. Alhamdulillah. Tetapi ketika beliau-beliau wafat, mulai agak gelap. Wafat lagi satu lagi, semakin gelap, semakin samar, semakin samar, semakin samar. La ya'lam katsirun minan nasi kaifa ada' al-fara'id. Kalau mereka wafat dan mereka hilang, tidak ada, mereka pergi, maka manusia tidak mengetahui lagi bagaimana mereka menunaikan fara'id, bagaimana menunaikan kewajiban-kewajiban. Wala kaifa ijtinabul maharim, mereka tidak mengerti bagaimana menghindari yang haram. Wala kaifa ya'budullah, mereka tidak tahu pula bagaimana mereka beribadah kepada Allah, mana yang benar, mana yang bid'ah. Fi jami'i ma ya'buduhu bihi khalquhu illa bi baqa'il ulama, mereka enggak mengerti bagaimana beribadah yang semestinya kecuali bibaqa'il ulama, kecuali dengan keberadaan para ulama, kecuali dengan keberadaan orang-orang yang berilmu. Fa idza matal ulama mutahayyaran nas, maka kalau meninggal para ulama, manusia menjadi bingung. Wa darasal ilmu, maka ilmu pun lenyap sirna. bimautihim, dengan kematian mereka. Al-ilmu bisudur, la bisutur, di dalam dada, bukan dalam tulisan-tulisan. Oh, syekhnya meninggal, tapi kitab-kitabnya banyak, lengkap. Yang bacanya? Ada yang bisa. Akhirnya diloakkan di kilo untuk beli beras. Maka ketika kalian dan kita menimba ilmu dari mereka, mereka wafat, ada sebagian kecil pada kita, pada si fulan, pada si alan, pada si fulan, masih ada sisa. Tapi kalau enggak dipelajari, hilang, betul-betul hilang. Tahayyaru, dan mereka bingung. Wa darasal ilm, akhirnya lenyap ilmu, bimautihim, dengan matinya mereka. Wa baharal jahl, kemudian muncul kebodohan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah ma'adhamaha 'alal muslimin, sungguh musibah, betapa besarnya musibah ini atas kaum muslimin. Qala inna a'azakum Allah. Qala akhbarana Abu Bakar Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Hamid Al-Wasiti. Qala akhbarana Zuhair, qala akhbarana Sa'id ibn Sulaiman, qala akhbarana Atha ibn Muhammad Al-Harani an ba'di ashabihi qala, qala Ka'ab, berkata Ka'ab, alaikum bil ilm qabla an yadhhab, atas kalian untuk mencari ilmu sebelum hilang. Ini kaitannya dengan yang tadi, bahwa para ulama akan wafat, mereka enggak akan hidup terus. Kita sudah kehilangan banyak ulama. Dulu ada Syekh bin Baz, tiba-tiba Allah ambil rahimahullah. Dulu ada Syekh Al-Albani, tiba-tiba Allah ambil rahimahullah. Dulu ada Syekh Muqbil, kemudian Allah ambil rahimahullah. Dulu ada Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, kemudian Allah ambil. Dan terus demikian, berkurang, berkurang. Maka barakallahu fikum, dikatakan oleh Ka'ab, alaikum bil ilmi qabla an yud, qabla an yadhhab. Pelajari ilmu sebelum hilang ilmu itu. Fa inna dhahabal ilmi mautu ahli. Karena yang namanya ilmu hilang, yang namanya hilangnya ilmu adalah dengan hilangnya ahluhu, hilangnya para ulama, para pembawa-pembawanya. Mautul alim najmun tamasa. Kematian seorang ulama adalah bintang yang lenyap. Mautul alim kasrun la yujbar. Kematian seorang ulama adalah kerusakan yang enggak bisa ditutupi, atau sesuatu yang cacat yang enggak bisa diperbaiki. Kasrun, pecah sesuatu. Kalau kita gambarkan ilmu itu satu benda, maka dia kerak sedikit dan enggak bisa ditambah. Lubang tadi enggak bisa ditambah. Cuma Rabbana a'azakumullah, itu ulama. Tetapi kan ada ulama yang lain. Rabbana a'azakumullah, sudah kita katakan kemarin pada sesi pertama, bahwa yang namanya ulama enggak ada yang seluruhnya yastawid. Enggak ada yang mengambil ilmu seluruhnya 100%, enggak ada. Ini sekian persen, ini sekian persen, ini sekian persen. Maka kalau beliau wafat, maka ada beberapa ilmu yang wafat atau yang terkubur bersamanya. Ini kasrul la yujbar. Kerak tapi enggak bisa ditambal. Wa sumatun la tusad, lubang yang enggak bisa ditutup. Lubang yang enggak bisa ditutup. Wah, ini bocor, kita tambal. Bisa. Tapi kalau ulama wafat, maka ada lubang yang enggak bisa ditutupi. Bi abi wa ummi, ibu bapakku sebagai jaminan. Al ulama'u qala ahsibu qala qiblati idza laqituhum wa dallati idza lam alqihim la khaira fin nasi illa bihim. Sungguh bapak dan ibuku sebagai jaminan. Al ulama berkata rawi, berkata ahsibuhu, aku anggap dia, ahsibuhu qala, maksudnya kata rawi, aku duga dia berkata qiblati. Qiblati idza laqituhum, dia kiblatku kalau aku ketemu mereka. Ini selalu mengarah pada imam tersebut. Wa dallati, dan sesuatu yang hilang dariku kalau aku tidak bertemu mereka. Kalau enggak ada selalu mencari, kalau ada selalu mengarah ke sana. Qiblati idza laqituhum wa dallati idza lam alqihim. La khaira fin nasi illa bihim. Sungguh enggak ada kebaikan pada manusia kecuali dengan keberadaan mereka. Naam Allah. Naam Allah. La khaira fin nasi illa bihim. Enggak ada kebaikan pada manusia kecuali dengan adanya ahlul ilm, para pembawa ilmu, para ulama. Tanpa mereka manusia la khaira, enggak ada kebaikan pada mereka. Bahkan disebutkan tadi oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, laula al-ulama lakana an-nasu kal-bahaim. Kalau bukan karena ulama, misalnya manusia seperti bahaim, seperti binatang ternak. Tidak terbimbing. Qala akhbarana Abu Bakr qala akhbarana Abu Ahmad Harun ibn Yusuf at-Tajir qala akhbarana Ibn Abi Umar ya'ni Muhammad al-Ajani qala akhbarana Sufyan ibn Uyainah an Hisham ibn Urwah an abihi an Abdullah ibn Amr ibn al-As. Disebutkan sanadnya oleh Imam Al-Ajurri sampai kepada sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn al-As. Yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, inna Allah azza wa jal la yaqbidu al-ilma intiza'an. Sesungguhnya Allah enggak akan mencabut ilmu dari manusia begitu saja. Innama biqabdi al-ulama, tetapi dicabutnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nas ru'asa'a juhalan. Maka ketika tidak tersisa seorang alim pun, manusia mengambil orang-orang bodoh sebagai tokoh-tokoh panutannya. Fasu'ilu, mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, maka mereka menjawab tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Tafadhal fil ma'adhan dulu. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azakum Allah. Hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Ajurri, hadis yang ma'ruf, diriwayatkan oleh Muslim dan juga diriwayatkan secara maknanya dalam Bukhari dan lain-lainnya, sehingga dikatakan hadis muttafaq ala ma'nahu, disepakati muttafaq alaih, tapi secara makna lafaznya agak berbeda, tetapi isinya sama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu begitu saja, tetapi Allah akan mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Apa akibatnya kalau para ulama telah wafat? Pelita-pelita tadi padam. Ittakhadhan nas ru'asa'a juhalan, manusia mengambil tokoh-tokoh panutannya dari kalangan orang-orang bodoh. Dikasih pakaian ulama, dikasih gelar-gelar ulama, kemudian dijadikan dan didudukan di kursi ulama, padahal jahil. Qul inna a'udzu bikumullah. Bisa dibayangkan. Masih ada para ulama, masih ada baqaya minhum hafizahumullah, masih ada sisa-sisa para ulama, semoga Allah menjaga mereka. Sudah banyak manusia yang mengambil ru'asa'a juhalan. Sudah banyak manusia yang mengambil tokoh-tokoh orang bodoh sebagai panutan. Jahil tapi dianggap sebagai alim. Jahil diberi pakaian ulama. Jahil didudukkan di kursi ulama. Jahil ditanya dengan fatwa-fatwa seakan-akan ulama. Padahal masih ada baqaya ulama. Bagaimana kira-kira? Fama mannukum, bagaimana prasangka kalian ketika ulama benar-benar tidak ada? Ittakhadhan nas ru'asa'a juhalan fasu'ilu, mereka ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan, diminta fatwa, fa'aftau bighairi ilmin, akhirnya mereka berfatwa tanpa ilmu, fa'wallu wa'awallu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Mereka yang sesat dan menyesatkan yang lainnya. Qanibidina a'azakumullah. Muslim yang saya hormati. Disebutkan sanad yang berikutnya. Qala akhbarana Abu Bakar, qala akhbarana Abu Bakar ibn Abi Dawud, qala akhbarana Ahmad ibn Salih, qala akhbarana Anbasah, qala akhbarani Yunus an ibn Shihab, qala akhbarana Urwah ibn Zubair, an Aisyata anaha qalat. Sanad yang berikutnya bersambung sampai kepada Aisyah. Qalat, beliau berkata radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna Allah la yanzi'ul ilma minan nasi ba'da an yu'tiyahum iyyahu. Allah enggak akan mencabut ilmu dari manusia setelah Allah berikan pada mereka. Walakinnahu yadhhabu bil ulama, tetapi Allah akan mematikan para ulama. Fa kullama dhahaba bi'alimin dhahaba bima ma'ahu, maka setiap meninggal seorang alim maka akan lenyap pula ilmu yang bersamanya. Misalnya kalau yang ini ahli nahu, yang ini ahli fiqh, yang ini ahli hadis, yang ini ahli, mereka alim, mengetahui segala sisinya, tetapi menonjolnya di bidang-bidang tersebut. Maka kalau meninggal yang satu, paling tidak tokoh yang paling ahli di bidang fikih sudah hilang. Ada yang lainnya, tapi bidang lain. Beliau mengerti fikih, tetapi lebih ahli dalam masalah tafsir misalnya. Fulmatun la tusad. Lubang yang enggak bisa ditutup. Enggak bisa digantikan. Kullama dhahaba bi'alimin dhahaba bima ma'ahu minal ilm. Setiap wafat seorang alim maka hilang pula ilmu yang bersamanya. Hatta yabqa man la ya'lamu fayadhillun. Hingga tersisa orang-orang yang tidak mengetahui ilmu fayadhillun. Qul inna a'udzukum Allah. Diriwayatkan dari salaf, dari para sahabat, ma'ati amun illa wa huwa syarrun minhu. Enggak datang satu tahun, enggak datang satu zaman kecuali lebih jelek dari yang kemarin. Ma aqulu amirun khairun min amir aw amirun syarrun min amir, wala aqulu amun amtar min am. Aku tidak berbicara penguasanya lebih baik dari penguasa yang ini, lebih jelek dari penguasa yang itu. Aku pun tidak berbicara tentang hujannya, yang ini lebih banyak hujannya, tahun yang itu lebih sedikit hujannya. Walakin ulama'ukum yadhabun, tetapi ulama kalian telah pergi dan tidak ada yang menggantikan seperti mereka. Ketika Syekh Al-Albani wafat, ada penggantinya yang seperti Syekh Al-Albani? Hah? Ali Hasan Abdul Hamid yang ditahdir oleh para ulama? Atau Salim Al-Hilali yang juga ditahdir oleh para ulama karena plagiat? Man? siapa yang yaqumu maqamahu, siapa yang dia tegak seperti Syekh Al-Albani, duduk di tempat Syekh Al-Albani dengan ilmu yang seperti Syekh rahimahullah. Ada ulama'ukum yadhabun, la yati zaman, la yati amun illa wa huwa syarrun minhu. Tidak datang satu tahun kecuali lebih jelek daripada tahun yang kemarin. Aku tidak berbicara penguasanya yang ini lebih baik daripada yang itu. Aku enggak berbicara tentang hujannya yang ini lebih gersang daripada yang itu, yang ini lebih banyak hujannya daripada yang itu. La, walakin ulama'ukum yadhabun, tetapi ulama kalian pergi, enggak ada penggantinya. Syekh Muqbil rahimahullah wafat. Siapa gantinya? Muhammad al-Imam. Yang dikatakan oleh Syekh Ubaid Mubtadi al-Ba'al. Siapa gantinya? Qadirinazakumullah. Kalaupun ada, enggak akan seperti Syekh. Enggak ada yang seperti beliau rahimahullah. Demikian pula mereka, mereka para ulama yang telah wafat. Siapa yang menggantikannya? Yang ilmunya seperti itu. Wallahi sadaq. Benar apa yang dikatakan oleh salaf, bahwa tahun kita ini lebih jelek daripada tahun kemarin. Masih ada masyayikh tersebut. Masih ada Syekh Al-Albani, masih ada Syekh Muqbil, masih ada Syekh bin Baz, masih ada masyayikh kibar. Tapi kita syukuri. Masih ada tersisa masyayikh kibar. Kita syukuri masih ada tersisa yang umur-umur mereka sudah 80 tahun, 70 sekian tahun. Nasallahu salama. Nasallahu ta'ala an yahfazahum. Semoga Allah menjaga mereka. Qul na'azakumullah. Mautul ulama, meninggalnya para ulama adalah seperti musibah yang lebih besar dari musibah kematian-kematian siapapun. Walaupun saudara kita sendiri. Karena manusia yang kehilangan lebih banyak. Manusia yang membutuhkan lebih banyak. Si fulan meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menangis anak-anaknya, cucu-cucunya. Istri-istrinya. Paling banter 20 orang. Tetapi para ulama atau seorang ulama meninggal, siapa yang kehilangan? Ummah. Satu umat kehilangan. Satu umat menangis. Mereka tidak mendapatkan seorang bapak yang mengayomi dengan ilmu seperti mereka para ulama. Wallahi demi Allah, mereka arham bil ummah min ummahatihim wa abaihim wa ummahatihim. Sungguh demi Allah, mereka para ulama lebih rahmat, lebih sayang kepada umatnya, lebih daripada bapak-bapak mereka sendiri, lebih daripada ibu-ibu mereka sendiri. Ketika ada yang tanya, siapa? Kenapa? Atau apa alasannya? Kalau para ulama arham, dijawab bahwasanya para bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka, abaihim wa abaa ummahatuhum, yahfazunahum bin nar dunya, mereka menjaga anak-anaknya dari api dunia, sedangkan para ulama menjaga mereka dari api akhirat, dari api neraka. Ayyuhuma ashad wa ayyuhuma aham, mana lebih dahsyat, narud dunia atau narul akhirah? Yang lebih mengerikan narul akhirah. Berarti mana yang lebih penting, menjaga dari api dunia atau menjaga dari api akhirat? Menjaga dari api akhirat lebih tinggi lagi, lebih penting lagi. Itu para ulama. Yahfadunahum min naril akhirah. Amma ummahatuhum wa abauhum yahfadunah awladahum min naril dunia. Nak, jangan main di jalan, nanti ketabrak. Nak, jangan main api, nanti terbakar. Nak, jangan begini, jangan begitu, kamu nanti celaka. Betapa sayangnya para orang tua. Tapi sayangnya, tidak semua mereka memiliki ilmu. Sehingga mereka masih membebaskan anaknya berbuat berbagai macam kefasikan, kemaksiatan, dianggap sebagai hiburan. Kasihan. Tetapi para ulama memperhatikan yang lebih berbahaya. Jangan, itu haram. Jangan, itu kefasikan. Jangan kerjakan ini, jangan kerjakan itu. Nanti kalian celaka, kalian akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu peranan para ulama, para asatidzah, para dai, para pembawa-pembawa ilmu. Qala rahimahullah, berkata Imam Al-Ajurri rahimahullah, akhbarana Abu Bakar qala akhbarana Abu Ahmad Harun ibn Yusuf qala akhbarana Ibn Abi Umar qala akhbarana Sufyan anil A'mash an Abi Wa'il qala sami'tu Ibn Mas'ud. Aku mendengar, kata Abu Wa'il rahimahullah, aku mendengar Ibn Mas'ud berkata radhiyallahu ta'ala anhu, hal tadruna kaifa yanqusul Islam, tahukah kalian bagaimana hilangnya Islam? Qalu kaifa? Mereka balik bertanya, bagaimana hilangnya Islam? Qala kama yanqusu dabbatu samnaha. Dia berkata seperti binatang ternak yang berkurang saminnya, berkurang lemaknya. Tadinya gemuk kambing itu, tiba-tiba lemaknya berkurang, semakin kurus, semakin kurus, semakin kurus, semakin kurus, semakin kurus, sampai tinggal tulang terbungkus kulit, kemudian mati. Kama yanqus ad-dabatu samnuha wa kama yanqusu ats-tsaubu an tulil labs, sebagaimana berkurangnya atau pudarnya pakaian karena sudah lama dipakai. Jadi apa? Usang. Usang itu warnanya semakin pudar, kekuatannya semakin rapuh. Tersenggol sedikit saja koyak dia. Itu pakaian karena sudah terlalu lama dipakai. Wa kama yanqusu dirhaman tulil khub. Dan seperti dirham karena panjangnya al-khabat. Saya cari lafaz ini, saya belum dapat. Tetapi ada lafaz lain dalam riwayat lain, yaitu jaib. Antulil jaib, karena terlalu sering ditaruh di kantong. Dirham karena seringnya di kantong, lama-kelamaan tulisannya hilang. Tadinya tulisannya 100 rupiah, sudah rata tulisannya, sudah tidak terlihat lagi. Wa qad yakunu fil qabilati aliman, bisa jadi dalam satu suku, satu kabilah, ada dua orang alim. Fayamutu ahaduhuma, tiba-tiba meninggal salah satunya. Fayadhab nisfu ilmihim, maka hilanglah separuh dari ilmu. Wa yamutul akhar, tiba-tiba meninggal lagi yang kedua. Fayadhab ilmuhum kulluh, maka hilang ilmu itu seluruhnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Digambarkan bahwa hilangnya ilmu adalah seperti itu. Seperti baju yang terlalu lama dipakai akhirnya usang. Seperti binatang ternak yang semakin kurus, semakin kurus, semakin kurus, akhirnya mati. Seperti uang logam, uang dinar dan dirham, uang emas dan perak yang lama-kelamaan terlalu sering di kantong, hilang tulisannya. Qulina a'udzubikumullah, dan ini sudah fitratullah atau sudah sunnatullah. Sudah sunnatullah. Afan, bukan fitrah, tapi sunnatullah. Allah katakan, awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Tidakkah mereka lihat bahwa kami datangi bumi dan kami kurangi dari sisi-sisinya? Berapa lama kita mengira bahwa makna mengurangi tersebut kekurangan dalam sisi bentuk-bentuknya, atau hissinya. Nangkusuh min atrafiyah. Ternyata ada tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Apa makna na'til arda nangkusuh min atrafiyah? Apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi bumi dan kami kurangi dari sisi-sisinya? Semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Semakin sempit, semakin sempit, semakin sempit. Ternyata di antara tafsirnya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dahabu ulama'iha wa fuqaha'iha wa khiyaru ahliha. Berkurangnya bumi karena berkurangnya para ulama, berkurangnya para fuqaha, berkurangnya orang-orang saleh. Dan qusuha min atrafiha. Artinya sudah demikian, Allah Ta'ala akan mengurangi bumi ini dari ujung-ujungnya. La tanqudanna awra al-islami urwatan urwatan kullama intaqadat urwatun tashabbaka an-nas billati taliha. Bahwa agama ini akan berkurang sebagian demi sebagian, atau seutas demi seutas, seurat demi seurat. Setiap satu urat hilang, manusia mencari yang lainnya. Pegang yang ini, hilang, mereka cari yang lainnya. Mereka juga mencari yang lainnya. Terus demikian. Awaluhunna al-hukum, yang pertama hilang adalah hukum, dan yang terakhir adalah salat. Khamilina a'azakumullah, kembali kepada kitab kita. Qala akhbarana Abu Bakr, qala akhbarana Abu Fadl al-Abbas ibn Yusuf al-Shakili, qala qala Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, qala kalamul hakimi hayatul qulubi, kawabilis samai ghiyasul umami, fanudkul hakimi jala'ul dalami, وصمت الحكيم دعاء الحكم حياة الحكيم جلاء القلوب كضوء النهار يجلي الظلام. Ucapan seorang hakim, seorang hakim adalah orang yang memiliki hikmah. Orang yang memiliki hikmah adalah para ulama. Oleh karena itu dinukil di sini oleh Imam Al-Ajuri karena kaitannya dengan para ulama. Artinya ucapan para ulama yang memiliki hikmah itu merupakan kehidupan hati. Ucapan para ulama, ahli hikmah, akan menyejukkan hati. Kawabilis sama, seperti hujan dari langit. Merupakan ghayasul umam, merupakan ghaus, bantuan, pertolongan untuk umat-umat. Fanutkul hakimi jala'ul wala. Ucapan seorang hakim, seorang yang memiliki hikmah, akan menghilangkan kegelapan. Menjadi cahaya yang menghilangkan kegelapan. Dan diamnya al-hakim juga penuh dengan hikmah. Doa ul-hikami artinya menarik atau mengajak untuk satu hikmah. Artinya berbicaranya ilmu. Diamnya juga karena ilmu. Ini barakallahu fikum al-ulama, al-hukama, al-hulama. Orang berilmu, orang yang memiliki hikmah, orang yang memiliki hilm. Mereka kalau berbicara, berbicara memberikan faedah. Kalau diam, diam yang dalam keadaan memang harus diam. Bukan seperti yang tadi. Diam melihat kemunkaran, berbicara ketika tidak dibutuhkan. Sahabat Balal, ini kesesatan. Tidak dasari ilmu. Tetapi mereka, sebagai dikatakan atau sebagaimana dikatakan oleh Imam Khalifatul Rashid Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, tentang para sahabat, bahwa mereka an ilmin waqafu wa bibasarin nafidhin kaffu. Subhanallah fi din azakum waliyat. Ucapan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Bahwa para sahabat itu dalam keadaan mereka dengan ilmu, an ilmin waqafu, karena ilmu mereka berhenti. Wa bibasarin nafirin kaffu, dan dengan pandangan yang jauh ke depan, pandangan yang tajam, pandangan yang jauh melihat akibat-akibatnya, mereka kaffu, mereka menahan diri, menahan lisan, tidak berbicara. an ilmin wa bibasarin nafidhin. Jangan dikira mereka karena enggak ngerti jadi enggak ngomong. Bukan. Mereka tidak membahas tentang cacing pita di babi. Mereka enggak membahas di laboratorium tentang kenapa kok ini haram. Bukan berarti mereka enggak bisa, bukan. Mereka tahu itu enggak perlu. Kalau sudah haram, haram pasti jelek. Diketahui ataupun belum diketahui. Justru ketika dipelajari, kemudian ketemu, oh ini sebabnya. Maka ada yang bertanya, kalau gitu gimana kalau kita matikan saja? Dengan suhu 700 derajat, mati itu cacing kita. Bagaimana? Jadi halal? Gak berani. Terus dari mana kamu tahu, kalau Allah mengharamkannya hanya karena itu, mungkin ada yang lain. Bimasarin nafidin kafu, para sahabat tidak membahas karena memang gak perlu. Yakinilah bahwa itu jelek karena Allah mengharamkan. Yakinilah kalau itu baik karena Allah memerintahkan. Selesai. Barakallahu fikum. Berarti kalamul hakim jala'ul bala. Ucapan seorang yang hakim menjadi pelita yang menerangi. Diamnya orang hakim, diamnya para ulama, itu adalah karena hikmah. Wa hayatul hakimi jala'ul qulubi. Dan hidupnya mereka, orang-orang yang memiliki hikmah, jala'ul qulub, akan menjadi penerang para hati-hati. Kabau innar, seperti cahaya siang hari yang menghilangkan kegelapan. Kalau datang siang, di mana gelap? Tak, seakan-akan sama sekali tidak ada kegelapan. Qala Muhammad bin Husain al-Ajurri. Berkata Muhammad bin Husain al-Ajurri rahimahullah. Wa rawa an Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khashyatun wa talabuhu ibadatun wa mudarasatuhu tasbihun. Saya ulangi. Ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khashyatun wa talabuhu ibadatun wa mudarasatuhu tasbihun wal bahth anhu jihadun wa ta'limahu liman la ya'lam sadaqah. Yaitu ucapan beliau rahib radhiyallahu ta'ala anhu Mu'adz bin Jabal. Pelajarilah ilmu karena sesungguhnya mempelajari ilmu karena Allah merupakan khasyah, dan mencarinya merupakan ibadah, mencari ilmu dan mempelajarinya merupakan tasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menghafalkan Quran, yang ini menghafalkan hadis, yang ini menghafalkan doa-doa, yang ini menghafalkan semuanya mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Zikir wal bahtu anhu jihad, dan membahasnya merupakan jihad. Wa ta'limahu liman la ya'lam, dan mengajarkannya kepada orang lain, kepada yang tidak tahu, merupakan sedekah. Wa badluhu li ahlihi qurbah, dan menyampaikannya untuk ahlinya merupakan qurbah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Li annahu ma'alimul halal wal haram, karena ilmu itu merupakan rambu-rambu yang halal dan yang haram. Mana yang halal, mana yang haram. Wal anisu fil wahsyah, dan menjadi penentram di kala sendiri atau di kala dia merasa takut, maka menjadi penentram dengan ilmu, mempelajari ilmu. Wahsyah itu ketika seorang berjalan di jalan sendirian, enggak ada yang berjalan di jalan yang sama, itu wahsyah. Muncul dalam hati gelisah, kok saya sendiri yang jalan di sini? Itu wahsyah. Tetapi dengan mempelajari ilmu, hilang wahsyah tadi. Al-anisu fil wahsyah. Al-anis, ketentraman. Oh, ternyata saya tidak sendiri setelah dibaca. Ternyata para salafus saleh juga berjalan di jalan ini. Ternyata para tabi'in berjalan di jalan ini. Ternyata para tabi'in tabi'in berjalan di jalan ini juga. Ternyata para imam, imam ahlu sunnah berjalan di jalan ini juga. Ternyata, Tenang dia jalan. Mantap dia jalan. Berbeda dengan haula yang ya'budullah ala harfin, yang beribadah pada Allah di ujungnya saja. Idza asabahu khairan itma'anna bih. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia tenang di situ. Tapi ketika tidak mendapatkan kebaikan atau mendapatkan sesuatu yang memberatkan, inqalaba ala wajhi, dia berpaling. Kenapa? Korapmu banget. Hanya masalah keberatan dunia tiba-tiba berpaling. Kira-kira kenapa dia rapuh? Karena tidak dalam dalam masalah ilmu. Karena tidak dalam dia dalam mempelajari ilmu, sehingga mempelajari teorinya saja, dohirnya saja, bahkan taklid saja. Saya ikutlah karena mereka banyak dan katanya begini. Katanya baca hadisnya belum. Baca sunahnya belum. Baca ucapan ulama juga belum. Ya. Dapat satu syubhat langsung, iya ya, boleh saya ikut kamu saja. Langsung berubah. Apalagi sedikit, nggak ada aneh sudah di situ. Dia pegang sunnah, tapi nggak kayak megang. Semua nyalahkan. Kamu lagi ngapain? Apa yang kamu kerjakan? Itu agama apa? Kayaknya saya salah nih. Sepertinya saya keliru. Ditinggalkan sunnahnya. Dia ikut orang banyak. Lima ada? Kenapa dia? Wahsyah. Merasa sendiri. Tetapi mereka yang membaca kitab, membaca hadis, membaca ucapan para ulama, mereka tidak akan merasa sendiri. Mereka akan mantap. Aku tidak sendiri. Aku bersama para sahabat, bersama para tabi'in, bersama para tabi'it tabi'in, bersama para imam, imam ahlu sunnah. Maka ilmu menjadi al-anis fil wahsyah, menjadi sahib fil khulwah, teman dikala sendiri. Jika kamu sendirian ngelamun, ngapain? Ambil kitab, baca. Dengarkan kajian para ulama, dengarkan kajian para asatidah. Wa dalil ala sarra'i wa dharra, dan ilmu merupakan petunjuk mana yang baik, mana yang jelek, mana yang membahagiakan, mana yang membuat sengsara. Masya Allah, itu ilmu. Masih ucapan Mu'adz bin Jabal. Wazain 'inda al-akhilla, dan akan menjadi perhiasan bagi sahabat-sahabat atau teman-teman, orang-orang yang dicintai. Wal-qurbu 'inda al-ghuraba, akan menjadi al-qurb 'inda al-ghuraba, akan menjadi kedekatan bagi orang-orang asing. Orang-orang asing biasanya merasa asing di negerinya, tetapi dengan ilmu dia menjadi dekat. Dia tahu kemana dia harus berjalan, dan dia tahu kemana harus pulang, dan dia tahu bersama siapa dia berjalan. Yarfa'illahu bihi aqwaman fayaj'aluhum fil khalqi qadatan yaqtada bihim. Allah mengangkat derajat kaum-kaum dengan ilmu. Bihi, yani bil ilm. Yarfa'allahu bihi, ay bil ilm. Aqwaman, kaum-kaum. Fayaj'aluhum fil khalqi, maka Allah jadikan mereka di tengah-tengah makhluk sebagai qadatan yuqtada bihim, sebagai pemimpin-pemimpin yang diikuti, sebagai teladan-teladan yang dituruti, yang diikuti. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabar. Kata Allah, kami jadikan mereka imam-imam yang membimbing umat dengan perintahku, karena mereka sabar dan karena mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Wa a'immatu fil khalqi tuqtasu atharahum. Wa a'immatan, ini masih ataf pada sebelumnya. Faja'alahum fil khalqi qadatan. Wa faja'alahum a'immatan fil khalqi tuqtasu atharuhum. dan juga dijadikan oleh Allah sebagai imam-imam di tengah-tengah makhluk yang tuktasu atharuhum, yang jejak-jejaknya ditelusuri, diikuti. Wa yuntaha ila ra'yihim, dan berakhir pada mereka, pada pendapat mereka, perjalanan manusia. Ini berpendapat begini, ini berpendapat begitu, mereka berdiskusi, berdebat segala macam. Qala al-ulama, berkata para ulama, maka niscaya yantahi ila ara'ihim, niscaya mereka akan berakhir pada ucapan ulama. Kamu tidak mengerti, kamu tidak mengerti. Ini alim minal ulama, yuntaha ila ra'ihim, wa targhabul malaika fi hubbihim bi ajnihatiha tamsahuhum, dan malaikat-malaikat suka dengan ilmu dan orang-orang yang berilmu, fi hubbihim, dan juga mencintai mereka sehingga meletakkan sayap-sayapnya pada mereka. Hatta kullu ratbin wa yabisin lahum mustaghfir, bahkan seluruh yang ada di muka bumi atau seluruh yang ada di alam semesta, bahkan yang basah maupun yang kering, lahum mustaghfir, memintakan ampun untuk mereka. Hatta hitan al-bahri wa hawamuhu, hingga ikan-ikan di lautan dan binatang-binatang buas memintakan ampun, mendoakan bagi ahlul ilmi, para ulama, atau ahlul ilmi, para pembawa ilmu, para tulab al-ilm, para pembawa ilmu. Wasiba'il barri wa an'amuhu, wasiba'ul barri wa an'amuhu, demikian pula binatang-binatang buas di daratan, demikian pula binatang-binatang ternak. Wassama wa nujumuha, dan juga yang di langit dan bintang-bintangnya, dan langit dan bintang-bintangnya, semuanya mendoakan untuk ahlul ilmi. Li'anna al-ilma hayatul qulubi minal ama, karena yang namanya ilmu merupakan kehidupan hati dari kebutaan. Hati yang tadinya buta dengan ilmu jadi basir, jadi melihat. Wa nurul absar min adh-dhulm, dan ilmu merupakan cahaya mata dari kegelapan. Yang tadinya gelap, mata enggak berfungsi, enggak bisa melihat. Mata tanpa cahaya enggak bisa melihat. Begitu ada cahaya, baru mata berfungsi, melihat mana yang benar, mana yang salah. Demikian pula ilmu menjadi nurul absar, menjadi cahaya mata. Wa quwwatul abdan, dan ilmu akan menjadi kekuatan-kekuatan badan. Subhanallah. Min dha'fi, badan akan menjadi kuat karena ilmu. Subhanallah. Ya amnu bihil 'abdu manazil al-ahrari wa mujalasatul muluki, seorang hamba akan mencapai kedudukannya bihi. Bimana? Bil ilmi. Bimana? Bil ilmi. Yablughu bihi al-abdu manazil al-ahrari, bahwa seorang hamba dengan ilmu akan mencapai derajat orang-orang merdeka, bahkan bermajlis dengan para raja-raja. Siapa dipanggil oleh raja ketika dia tanya? Siapa dipanggil oleh para penguasa ketika mereka bingung mana yang harus diputuskan? Ya, dipanggil para ulama. Wa darajatul 'ali fid dunya wal akhirah, dan derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Ini dengan ilmu akan didapatkan derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Wal fikru bihi ya'dilu bis-shiyam, berfikir tentang ilmu itu mengimbangi pahala puasa. Wa mudarasatuhu bil qiyam, dan mempelajarinya itu seimbang dengan qiyamul lail. Qul inna a'udzubikumullah, bahkan lebih. Bahkan lebih, karena Abu Hurairah menyatakan sungguh mempelajari satu bab dari ilmu lebih aku sukai daripada puasa di siang harinya dan kemudian qiyamul lail di malam harinya semalam suntuk. Bahkan dalam riwayat dikatakan lebih afdal sekian kalinya, sekian kalinya. Bihi yuta'allahu azza wa jal. Dengan itu Allah ditaati azza wa jal. Dengan apa? Dengan itu. Dengan ilmu. Bihi ay bil ilmi yuta'allah. Dengan ilmu Allah ditaati. Tapi kalau tidak dengan ilmu, walaupun niatnya taat, ternyata bukan taat. Kalau saya katakan, betapa banyak orang-orang yang menginginkan untuk mentaati Allah, tetapi tidak berhasil. Berapa banyak orang yang ingin beribadah kepada Allah, tapi justru dia mengada-adakan kesesatan dan penyimpangan. Betapa banyak orang yang semangat untuk mengerjakan ibadah-ibadah tanpa ilmu, ternyata yang dia lakukan bukan ibadah, tetapi membuat kemurkaan Allah SWT. Syarrul umur, sejelek-jelek perkara, yaitu kebid'ahan. Maka dengan apa Allah ditaati? Bil ilmi. Dengan ilmu, tanpa ilmu tidak bisa. Akan salah. Maunya mentaati tapi justru memaksiati. Maunya membuat Allah cinta ternyata membuat Allah murka. Maunya dekat dengan Allah ternyata tambah jauh. Maunya mengatakan cinta tetapi mencaca Allah SWT. Kaum sufi, maunya menyatakan aku cinta Allah, tetapi kalimatnya kotor dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Aku ingin memelukmu, aku ingin bersetubuh denganmu, dan seterusnya. Itu sufi. Apa yang menerima azakumullah? Maksudnya ingin menyatakan cintanya kepada Allah, tapi justru dia mencerca Allah SWT. Seperti Nasrani yang katanya ingin membela Isa ibn Maryam, atau membela Maryamnya, tetapi justru mencerca Allah SWT. Kau muslimi yang saya hormati. Bimada yuta'illah? Bil ilm. Allah ditaati dengan ilmu. Wa bihi ya'budu Allah azza wa jalla wa bihi tusilul arham. Atusilul arham. Saya ulangi. Wa bihi yu'badu Allah azza wa jalla wa bihi tusilul arham. Dengan ilmu Allah diibadahi azza wa jalla, dan dengan ilmu silaturahmi tersambung. Wabihi yu'raful halalu minal haram, dan dengan ilmu akan diketahui yang mana yang halal, yang mana yang haram. Amamal amali wal amal tabi'ah, itu di depan pengamalan, sedangkan pengamalan itu ngikut. Ngikut apa? Ngikut ilmu. Pengamalan itu ngikut ilmu. Yulhimuhu as-su'ada wa yahrimuhu al-ashqiya. Akan diilhamkan ilmu tadi kepada mereka para su'ada yang akan berbahagia, dan akan terhalang orang-orang dari ilmu, yaitu para ashqiya, orang-orang yang akan sengsara. Demikian ucapan sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, dinukil oleh Abu Nu'aim bil Hilyah. Ini samping Imam Al-Ajuri meriwayatkan, diriwayatkan pula oleh Abu Nu'aim Al-Ajuri dalam Al-Hilyah, Hilyatul Awliya, dan juga Ibnu Qayyim menukilnya di dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. Sampai jam berapa ini? Qala akhbarana Abu Bakr, qala akhbarana Abu بكر ابن أبي داود قال أخبرنا المصري قال أخبرنا بشر ابن بكر عن الأوزاعي عن عبد السلام ابن سليم عن يزيد ابن سمرة عن كثير ابن قيس عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال أبو الدرداء رسول الله صلى الله عليه وسلم برصد أنه لا يستغفر للعالم كل شيء hatta al-hitan fi jawfil bahri. Bahwa sesungguhnya akan memintakan ampun untuk seorang yang berilmu, akan memintakan ampun untuk orang yang berilmu segala sesuatu. Sampai ikan-ikan di lautan atau ikan-ikan di dalam lautan dikeluarkan juga oleh Ibn Abdul Barr dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Dan ini menunjukkan makna yang terkandung dalam ucapan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya segala sesuatu akan memintakan ampun untuk orang-orang yang berilmu, para pembawa ilmu. Jazakumullah khairan. Akafi bihada. Barakallahu fikum. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.